Solusinya gimana? Kembalikan, jangan musuhin kolesterolnya. Beneran kolesterol, dengan cara apa? Bantu dengan puasa, kasih kolesterol yang baik. Sehingga dia bisa balance lagi. Simple sebenarnya. Kolesterol yang baik contohnya apa? Jadi kalau boleh saya katakan, ini obat kita di sini. Dari mana? Dari buah dan sayuran. Kenapa? Saya pribadi tipikal yang tidak mengkultuskan herbal. Kenapa? Karena ngerti bahwa yang namanya herbal atau tumbuhan, semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya, kena sinar matahari, pasti dia berpasangan. Dan menariknya lagi ternyata, semua ikatan-ikatan gen dalam tubuh kita itu berada pada kondisi alkali yang sangat tinggi, yaitu pH di atas 9-10. Itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Ya. Apa imbasnya nanti saya jelaskan, bagaimana Anda bisa memperbaiki itu semua. Sehingga nanti secara pada tingkat gen pun kita bisa perbaiki itu. Ya, jadi obat itu seperti apa? Iya, sesuatu. Jadi gini, konsepnya kita malah bukan ngobatin, tapi kita mengembalikan keseimbangan. Baik, teman-teman mungkin tahu ada satu jenis obat kolesterol namanya statin, yang mereknya banyak tuh, Lipitor gitu-gitu, atau golongan statin. Ada beberapa jenis statin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, macam-macam statin. Statin itu ngapain dia? Jadi kalau kita lihat, ini kolesterol. Kolesterol itu bahan baku hormon yang ada pada semua kelenjar-kelenjar itu. Ketika di cut off bagian atas, di stop di bagian atas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah supply hormon atau kolesterol tadi itu akan bermasalah ke semua organ. Itu sebabnya obat-obat jenis kolesterol sekalipun, itu kalau Anda baca side effect-nya, dan ini disampaikan juga oleh FDA Amerika Serikat, di Amerika itu, bahwa memang obat-obat golongan statin itu bisa meningkatkan resiko kena penyakit jantung, serangan jantung. Kenapa? Karena dia meng-cut off ya, jalur hormon yang harusnya disuplai dengan si kolesterol tadi gitu. Solusinya gimana? Kembalikan, jangan musuhin kolesterolnya. Beneran kolesterol, dengan cara apa? Bantu dengan puasa, kasih kolesterol yang baik, sehingga dia bisa balance lagi. Simple sebenarnya. Kolesterol yang baik contohnya apa? Yang the best yang boleh saya katakan adalah medium unsaturated fatty acid atau MUFA. MUFA itu mengandung omega 9. Ada di mana? Zaitun. Di mana lagi? Ada di alpukat salah satunya. Di mana lagi? Ada di VCO. Jadi pola pikirnya gitu-gitu. Jadi Anda memberikan herbal itu pun nanti cuma sekedar tambahan, tapi yang Anda kerjakan adalah Anda mendetok tubuhnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara menyuplai bahan baku yang bagus untuknya dan mengikuti bagaimana pola Nabi. Pola Nabi seperti apa? Salah satu tadi saya katakan, tidak terlalu banyak makan.